الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji kitab Al-Bidayah kitab Bidayatul Mutafaqqi karya Syekh Wahid Ibnu Abdissalam Bali hafizahullah dan jemaah sekalian insyaallah kita harapkan kajian kitab Bidayatul Mutafaqqih ini akan selesai dalam waktu 1 tahun insyaallah ya. Dan kitab ini sebetulnya kitabnya kecil ya, cuman segini, ini kitab fikih untuk pemula dan alhamdulillah ada sebagian yang sudah menerjemah, cuman nampaknya belum begitu, belum diterjemahkan oleh penerbit yang tersebar ya. Saya pernah bertanya ke orang yang menerjemahkan kitab ini dan ternyata kitab ini dijual 3 jilid ya, satu pembahasan tentang ibadah, kemudian yang kedua tentang muamalah, dan yang ketiga tentang hukum ya. Dan kalau saya total harganya sekitar 145 ya, karena yang jilid 1 45, jilid 2 50, jilid 3 50 ya. Ini saya pernah bertanya ke beliaunya, tapi saya sendiri gak punya kitab terjemahannya. Kalau yang kitab aslinya lebih murah jauh, bahkan kalau terjemahannya itu untuk beli kitab syarahnya saja bisa dapat ya, paling ini 162 2 jilid. Tapi itu ya namanya terjemahan ya, bisa lebih mahal. Baik, jamaah sekalian, juga pemirsa sekalian, kita mulai saja kajian ini, kajian kitab Bidayatul Mutafaqqi. Saya akan menggunakan syarah dari Syekh Nur Ibn Sya'lan hafizahullah taala, dan mungkin sebagian nanti kita tidak akan keluar dari syarah beliau. Qala al-musannif Allah Syekh Wahid Abdussalam Bali, alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ba'd, fahada kitabun mukhtasarun fil fiqhi yadbitu syawaridahu wa yajma'u qawaidahu. Alhamdulillah wa kafa, segala puji bagi Allah, wa kafa, dan dialah yang memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan hambanya. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa, dan salawat atau dan salam semoga tercurah kepada hambanya, kepada hamba-hambanya yang terpilih. Wa ba'da, dan setelah itu kata beliau, fahada kitabun mukhtasaran fil fiqhi, ini adalah kitab yang ringkas fil fiqhi, dalam pembahasan fikih. Jadi ini bukan kitab yang panjang lebar, tapi kitab yang ringkas. Kata Syekh, yadbitu syawaridahu, mengumpulkan permasalahan-permasalahan fikih, permasalahan-permasalahan cabang fikih yang mutafarriqah, yang beraneka ragam. Ya. Jadi di sini Syekh menyebutkan bahwa kitab ini walaupun ringkas, tapi di dalamnya terhimpun permasalahan-permasalahan cabang fikih ya, yang beraneka ragam, yang banyak. Wa yajma'u qawaidahu, dan mengumpulkan kaedah-kaedahnya. Selain permasalahan-permasalahan fikih yang dikumpulkan di dalam kitab ini, juga beliau mengumpulkan beberapa kaedah-kaedah. Ya, beberapa kaedah-kaedah. Seperti nanti misalkan akan diterangkan oleh Syekh tentang pembatal wudu ya. Beliau tidak akan mengatakan pembatal wudu itu kentut, kemudian buang air kecil, kemudian buang air besar, tidak. Tapi beliau sebutkan kaedah di situ, yakni sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Ya, al-kharij min as-sabilain. Yang keluar dari 2 jalan. Ini makna beliau sebutkan kaedah-kaedah di dalam pembahasan fikih di kitab beliau ini. Ya. Jadi itu keistimewaannya itu, yadbitu syawaridahu, mengumpulkan berbagai macam permasalahan-permasalahan fikih yang beraneka ragam dan mengumpulkan kaedah-kaedahnya, karena di dalam kitab ini juga beberapa permasalahan atau beberapa kalimat merupakan kaedah dalam permasalahan tertentu. Baik, di sini Syekh beliau mengatakan wal mukhtasaru huwa maqalla lafdhuhu wa kasura ma'nahu. Ya, Syekh Wahid kan mengatakan wahada mukhtasarun, ini adalah mukhtasar. Kalau diterjemahkan mukhtasar artinya ringkasan. Ya, dan mukhtasar itu adalah maqalla lafdhuhu wa kasura ma'nahu. Sesuatu yang lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Lafadznya sedikit ya, tapi maknanya banyak. Makanya kitab-kitab yang ringkas itu bisa disyarah, bisa dijelaskan dengan tidak bertele-tele, ya, dengan kalimat-kalimat yang semuanya bermanfaat, ya, dan itu penjelasannya bisa sangat panjang. Ya, beda kalau misalkan orang menjelaskan panjang tapi kalimatnya bertele-tele, ya, banyak hal yang melebar ke sana kemari. Nah, itu bukan suatu hal yang istimewa. Ya. Tapi mukhtasar atau karangan-karangan ringkas ini bisa dijelaskan dengan sangat panjang oleh seorang ulama, ya, yang mana penjelasan itu bukan penjelasan yang tidak ada artinya, bukan penjelasan yang ngalor ngidul nggak jelas, gitu ya. Maka inilah keistimewaan dari mukhtasarat, kitab-kitab ringkas, kata Syekh Nur Ahmad Sya'lan, ma qalla lafdhuhu wa kasura ma'nahu, sesuatu yang sedikit lafadznya tapi maknanya banyak. Sebagai bukti walaupun kitabnya ringkas, ya, ketika disyarah menjadi kitab yang tebal. Contohnya ini, ya, ini disyarah ini baru satu jilid, ada lagi satu jilid yang satu ini dua jilid. Baik, selanjutnya, ya, saya di sini mengatakan wal mukhtasarat yu'allifu al ulama lil hifdhi fa yahfadhuha talibul ilmi yajma'u shattat al ilmi alladhi yahfadhu fi. Nah, kata beliau, al mukhtasarat, tulisan-tulisan ringkas atau kitab-kitab ringkasan ini ditulis oleh para ulama untuk dihafal oleh penuntut ilmu. Jadi pada asalnya kalau seorang penuntut ilmu yang betul-betul fokus di dalam menuntut ilmu, kitab-kitab ringkas itu dihafal. Ya. Nah, beliau di sini mengatakan kama fi kulli fannin tajri mukhtasaratin wa mutunan mukhtasaratan fi kulli fan. Nah, sebagaimana dalam setiap cabang ilmu agama engkau akan mendapati kitab-kitab yang ringkas. Famasalan madatul aqidah, contohnya pelajaran atau cabang ilmu aqidah, ada kitab namanya Sulamul Wusul, ringkas nih. Wa kadzalika al-aqidatul wasithiyah, ada kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ringkas-ringkas. Al-Aqidah Tuhawiyah. Ya, demikian pula dalam hal tajwid dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya di sini mengatakan wal fiqhu, fikih. Karena kita materinya kajiannya fikih, ya. Kitabnya Bidayatul Mutafaqih. Kata Syekh, wal fiqhu wal fahmu. Fikih artinya adalah al fahmu, ini secara bahasa. Kalau dikatakan fikih, fikih itu apa? Secara bahasa bermakna al fahmu, pemahaman. Ya, secara bahasa bermakna pemahaman. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-91. Qalu ya Shu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, wahai Shu'aib, ma nafqahu, kami tidak nafqahu. Fikih kan? Dari kata fa qaf ha. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ya, kami tidak memahami kebanyakan apa yang kau ucapkan. Ini ucapan dari pengikut Nabi Shu'aib, beralasan di depan Nabi Shu'aib. Ya. Nah, kalimat ma nafqahu katsiran mimma taqul ay la nafhamu katsiran mimma taqul. Jadi, jemaah sekalian, fikih secara bahasa bermakna al-faham alias pemahaman, faham. Jadi kalau dikatakan tafqah artinya tafham, kau berfikih artinya kau faham. Baik. Amma fil istilah inda ulama syariah, adapun menurut istilah ulama syariah, arraful fiqha, mereka mendefinisikan fikih bi annahu ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasabah minal adillati tafsiliyah. Ya. Fikih adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah. Ini pengertian disampaikan oleh Syekh pensyarah, ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah. Pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah. Ya. Al-muqtasabah minal adillati tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Memang ada dalil yang tidak terperinci. Ada, namanya dalil global. Ya. Kalau dalil global ini dibahas dalam ilmu usul fikih. Ya, dalil-dalil global dibahas dalam ilmu usul fikih. Tapi kalau dalil-dalil yang terperinci ini dibahas dalam ilmu fikih. Ya. Yang dimaksud dengan dalil terperinci adalah permasalahan ini dalilnya apa? Permasalahan ini dalilnya apa? Gitu. Kalau al-adillah al-ijmaliyah, dalil-dalil sifatnya global, ya, itu adalah kaedah-kaedah. Ya, kaedah-kaedah yang mana dengan kaedah tersebut seseorang akan bisa memahami sebuah dalil. Contohnya misalkan al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Nah, ini kaidah ini, ya, ini namanya dalil ijmaliyah. Dalil yang sifatnya global. Jadi jangan bingung dalil sifatnya global itu apa? Ini kaidah-kaidah. Ya, kalau orang belajar usul fikih ada namanya hukum asal perintah adalah wajib. Hukum asal larangan adalah haram. Itu namanya dalil global. Baik, selanjutnya Syekh di sini mengatakan iktasartu fihi, penulis kitab ini ya, iktasartu fihi ala ma sahha daliluhu. Aku meringkas fihi pada kitab tersebut, ya, ma sahha daliluhu ala ma sahha daliluhu, perkara-perkara yang dalilnya sahih. Jadi aku meringkas atau membuat ringkasan dalam kitab yang aku tulis ini, ya, pada perkara-perkara atau terkait perkara-perkara yang dalilnya sahih. Ya. Wa rajjaha madluluhu, dan penunjukan dalilnya kuat. Dan penunjukan dalilnya kuat. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya sebagaimana diterangkan oleh Syekh Pensyarah di sini, li'anna hunaka katsirun minal ahkamil fiqhiyah yadhkurul fuqaha bila dalil. Ya. Karena di sana ada permasalahan-permasalahan fikih yang disebutkan oleh para pakar fikih tapi tanpa dalil. Ya. Jadi tidak sedikit, ya, permasalahan-permasalahan disebutkan oleh para fuqaha itu tidak ada dalilnya. Ya, enggak ada dasarnya dalam kitab-kitab fikih disebutkan ini itu tapi tidak ada dasarnya. Ya. Maka dalam kitab Bidayatul Mutafaqqin ini Syekh hanya memilih yang dalilnya sahih saja. Bukan yang dalilnya dhaif atau yang tidak ada dalilnya. Ya. Jadi tidak banyak apa ya, perdebatan gitu. Ya, kemudian warajaha madluluhu, demikian pula yang penunjukan dalilnya itu kuat. Karena terkadang ada dalil, ya, satu dalil itu penunjukannya bermacam-macam. Ya, dalil ini maknanya ini itu macam-macam. Nah, Syekh di sini memilih yang kuat saja. Ya, contohnya satu dalil maknanya 1, 2, 3. Nah, dari 1, 2, 3 ini yang kuat yang mana? Nah, ini dipilih oleh Syekh yang kuat. Ya, tentu namanya fikih itu ijtihadiyah. Ya, kadang menurut Syekh penulis ini kuat, kadang menurut ulama yang lain tidak. Tapi beliau telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk memilih mana yang madlul al-adillah, penunjukan dalil atau makna yang ditunjukkan oleh dalil itu makna yang paling kuat, seandainya ada beberapa makna yang terkandung di dalam dalil tersebut. Baik, kemudian saya mengatakan penulis kitab ini, waratabtuhu ala abwabi manaris sabil, dan aku menyusun kitab ini berdasarkan tertib atau urutan, ya, pada bab-bab yang ada di kitab Manarus Sabil. Ya, rattabtuhu, aku menyusun kitab ini sesuai dengan tertib atau urutan bab-bab yang terdapat di dalam kitab Manarus Sabil. Ya. Jadi urutan bab-bab yang terdapat di dalam kitab Bidayatul Mutafaqqih ini kitab yang berjudul Manarus Sabil. Ya. Liyakuna tamhidan lahu wa madkhalan ilaihi. Agar supaya kitab ini menjadi tamhid, menjadi permulaan untuk mempelajari kitab Manarus Sabil, wa madkhalan ilaihi, dan pintu masuk mempelajarinya. Ya. Jadi ini semacam batu loncatan itu, ya, untuk mempelajari sebuah kitab yang namanya Manarus Sabil. Ya. Dan kitab Manarus Sabil ini adalah sebagaimana diterangkan oleh Syekh Pansyarah di sini, Manarus Sabil huwa, ya, wa huwa kitabun fil fiqhil Hambali. Ini adalah kitab fikih Hambali. Syarah kitab Dalilut Talib. Ya, Manarus Sabil kitab syarah kitab Dalilut Talib. Ya. Kemudian wa asmaituhu Bidayatul Mutafaqqih, dan aku namakan dengan nama kitab Bidayatul Mutafaqqih. Ya. Was'alullaha ta'ala ayusliha niyatina wa yulhimana rusydana. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki niat-niat kita dan memberikan ilham kepada kita, ya, pada perkara-perkara yang bisa membimbing kita. Baik, selanjutnya jemaah sekalian, penulis mengatakan pensyarah, ya, Kitab Thahara. Mulai dari Kitab Thahara. Ya. Dalam kitab Bidayatul Mutafaqqih ini ada 38 kitab. Ya, 36 kitab maksudnya. Wa fihi sittatu wa fi sittatun wa salasuna kitaban. Ya, ada 36 kitab. Artinya di sini kitab itu apa? Ya, kalau kita belajar kitab fikih, itu nanti di situ akan ada pembagian-pembagian pembahasan inti. Ya. Disebut dengan kitab, Kitabut Thaharah, kemudian Kitabul Janais, Kitabus Siyam, Kitabul Hajj, Kitabul Baik, Kitabus Syarikat. Nah, di bawah kitab ini nanti ada namanya bab. Ya. Misalkan dalam Kitabut Thaharah ada berapa bab? Nah, nanti di bawah bab itu ada pasal, kalau memang ada pasal. Ya. Jadi walaupun di sini ada 36, nah itu nanti akan bercabangnya banyak. Ya. Jadi ini kitabnya namanya apa? Bidayatul Mutafaqqih. Di sini ada 36 kitab. Ya. Nah, kitab itu pembahasan inti utamanya gitu. Nah, nanti di bawah kitab ada istilah namanya bab. Contohnya Kitabut Thahara. Kitabut Thahara. Di sini saya mengatakan wa fihi 11 baban. Ya. Dalam Kitabut Thahara ini ada 10 ada 11 bab. Nah, makanya kita itu kadang belajar, ya, apalagi yang main medsos akan-akan udah paling canggih, paling pinter. Ya, padahal kita belajar fikihnya kadang ya masih sangat pemula, ya, kita ini. Baik, selanjutnya Kitab At-Tahara. Kitab At-Tahara. Kata Syekh, At-Tahara tu lughatan hiya an-nadhafah wan nazaha. Nah, sebelumnya Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullah taala beliau mengatakan begini. Al-fiqhu ayuhal kiram madatun jamila. Fikih, ya, fikih ini merupakan madatun jamila. Suatu tema pembahasan yang sangat indah. Tawilatun syai'un ma. Pembahasannya itu panjang, ya. Ya, pembahasannya itu panjang. Makanya kitab fikih itu ngaji fikih. Ya, sempat ada orang yang dulu ngomong bilang enggak mau ikut kajian di majelis tertentu, ya, karena ngaji fikih. Maunya yang akidah. Ya, dikira ngaji itu cuma akidah saja. Padahal fikih itu suatu hal yang sangat luar biasa. Dan jarang sekali majelis-majelis taklim yang rutin ini menyelesaikan fikih sampai selesai, jarang. Ya, kajian-kajian itu jarang. Mana yang fikih belajar sholat, kemudian puasa, udah selesai. Ya, tema-tema yang lain, apalagi tematik-tematik. Ya, tapi kalau ini kita mempelajari fikih insyaallah sampai selesai. Bi'idnillah bi'aunillahi taala. Baik, kemudian saya mengatakan walakinna bi'idnillahi taala madatun sahlatun maisuratun liman yassara Allahu azza wa jalla alaihi. Akan tetapi ya, materi ini, materi fikih ini dengan izin Allah merupakan materi yang mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah jalla wa ala. Ya. Makanya kawan-kawan di sini, karena yang hadir ini kita batasi ya, tidak banyak-banyak. Kalau misalkan ingin memilih mata pelajaran yang apa, itu dipangkir di situ. Kalau misalkan tidak bisa empat-empatnya, ya kan, kita ada tauhid, ada hadis, ada akidah, ada akidah, ada hadis, ada fikih, kemudian ada adab. Ya, biar jadi berlanjut istiqomah aja. Karena misalkan nanti empat-empatnya semuanya, tapi ternyata nggak istiqomah atau bolong-bolong. Kadang datangnya akidah, ya kadang datangnya fikih, itu mana gak runtut, ya. Atau datang ke hadis, misalkan mau datang ke hadis, bisanya satu, udah istiqomahkan itu, sampai satu tahun insya Allah selesai. Ya, jadi paling tidaknya saya pernah menyelesaikan kitab ini, Pak. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya, kata Syekh, وَحَتَّ تَيَسَّرَ هَذِهِ الْمَادَةُ نَتَّصَوَّرُ مَدْمُونَ هَذِهِ الْمَادَةِ. Ya, agar supaya menjadi mudah materi ini, akan kami gambarkan kandungan materi fikih. Kata Syekh, qassama al-fuqaha wa hadhihi al-madata, yani madata al-fiqh ala arba'ati aqsamin. Ya. Materi fikih ini terbagi menjadi empat. Ya, yang pertama huwal khasu bil ibadat. Ya, khusus terkait dengan peribadahan. Atau dalam bahasa yang lain, fikul ibadat, fikih tentang ibadah. Ya, fikih tentang ibadah itu apa? Nanti di sini, fikih tentang ibadah itu dari mulai tohara, kitabu tohara, kitabul janais, kitabu siam, kitabul hajj, sampai ini tujuh aja. Kitabu tohara, kitabul janais, kitabu siam, kitabul hajj. Ya, nah, kitabu sholat ini gak tertulis ini, kitabu sholat. Baik. Berarti ada 8. Nah, kemudian bagian yang kedua, rubul muamalat atau fikul muamalat, tentang muamalah. Dimulai dari kitabul bai, kitabul syarikah, kitabul ghasab, ya. Kemudian kitabul wasaya, kitabul itiq dan seterusnya. Permasalahan tentang jual beli, permasalahan tentang syarikah, kerjasama, nanti ada pembahasan mudharabah dan derek mengeknya. Itu fikul muamalat. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, ahkamul usrah atau fikih munakahat, tentang pernikahan. Ya. Yang terkait dengan pernikahan, ada terkait dengan nanti talak, zihar, kemudian yang haram dinikahi, kemudian terkait juga tentang muasarah, ya. Tentang usrah, tentang keluarga, tentang nafkah, itu dibahas di fikih munakahat. Dan yang terakhir, ya. Sama akhra ulama arubu arabi lil ahkam. Wafiqul janayat. Fikih jenayat, fikih tentang peradilan dan pidana Islam. Ya, dalam sebagian ucapan ulama fikul janayat wal aqdiyat. Fikih tentang peradilan Islam dan tentang pidana Islam. Ya. Jadi pembahasan dalam kitab fikih itu terbagi menjadi 4 itu tadi. Ibadah, muamalah, munakahat dan janayat. Ya. Baik, selanjutnya kitab thaharah. Thaharah secara bahasa an-nadhafatu wan nazaha. Nadhafa. Nadhafa artinya berbersih. Wan nazaha bersuci. Ya, an-nadhafatu wan nazaha. Berbersih dan bersuci. Nah, ini thaharah secara bahasa. Wa amma istilahan, adapun secara istilah, fahiya raf'ul hadatsi wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabati aw zawalu hukmi dzalik. Adapun secara istilah fahiya raf'ul hadats, ini mengangkat hadas. ya, mengangkat hadat wa ma fi ma'nahu, dan mengangkat apa yang semakna dengan hadat. Mengangkat hadat dan mengangkat apa yang semakna dengan hadat. Wa zawalul khabath, dan menghilangkan najis. Dan menghilangkan apa? Najis. Au zawalu hukmi dzalika, atau menghilangkan hukum najis. Atau menghilangkan hukum najis. Nah, ini makna fikih secara istilah. Mengangkat hadat atau mengangkat apa yang semakna dengan hadat, ya, najis atau menghilangkan hukum najis. Nah, apa maknanya? Nah, Syekh di sini mengatakan wal hadatsu huwa wasfun qa'imun bil badani yamna'u minas salati wa nahwiha. Ya. Hadas adalah sifat yang ada pada badan yang menghalangi orang melakukan salat dan semacamnya. Sifat yang ada pada badan, wasfun qa'imun bil badani yamna'u minas salati wa nahwiha, yang menghalangi dari salat dan semacamnya. Ya. Al hadatsu kata Syekh mujarradu wasfin fala yadhharu 'alal insan. Hadas itu semata-mata sifat, tidak nampak pada diri seseorang. Fala nastati'u an nufarriqa bainal muhditsi wal mutawaddi. Ya. Maka kita tidak akan mampu untuk membedakan mana orang yang berhadas dan mana orang yang tidak berhadas. Ya. Jadi enggak ada bedanya antara orang yang berhadas dengan yang tidak berhadas, karena hadas adalah sifat yang ada pada tubuh kita, yang mana itu menghalangi kita dari melakukan sholat dan yang semacamnya. Sesuatu yang sifatnya abstrak, enggak terlihat. Kemudian balil hadatsu mujarradu wasfin yusibul insana idza irtaqaba syai'an minal asya' allati tunqidhul wudhu'a aw tunqidhu ghuslahu. Nah, hadas semata-mata hanyalah sifat, ya, atau sekedar sifat yang mengenai seseorang, yang mengenai seseorang apabila dia melakukan sesuatu yang bisa membatalkan wudu atau membatalkan mandi. Nah, ini catat. Hadas adalah sifat yang ada pada diri seseorang, ya, apabila dia melakukan sesuatu yang membatalkan wudu atau membatalkan mandi. Apa yang sesuatu yang membatalkan wudu, sesuatu yang membatalkan mandi? Ya. Artinya kita diwajibkan untuk mandi. Ya. Kita diwajibkan untuk wudu saat kita mau melakukan suatu ibadah tertentu yang dipersyaratkan thaharah. Maka berarti kita telah apa? Telah berhadas. Ya. Kalau membatalkan wudu jelas ya, misalkan kita wudu kemudian kita ngelakuin apa yang batal wudunya, berarti kita hadas. Kalau membatalkan mandi adalah kita melakukan sesuatu yang mewajibkan untuk kita apa? Kita mandi. Karena mandi kita sudah batal. Dan nanti akan diterangkan hadas kecil itu apa, hadas besar itu yang kayak apa. Ya, maka di sini saya mengatakan wal hadatsu hadatan. Hadas itu ada dua macam. Satu al hadatsul asghar wa huwa mujibun lil wudu. Satu hadas asghar, hadas kecil, yakni sesuatu yang mewajibkan berwudu. Ya. Wal hadatsul akbaru, dan hadas akbar wa huwa mujibun lil ghusli. Yakni yang mewajibkan mandi. Apa yang mewajibkan wudu, apa yang mewajibkan mandi, apa pembatal wudu. Ya. Sebetulnya lebih familiar apa pembatal wudu itu. Ya. Kalau Anda melakukan pembatal wudu, berarti Anda wajib berwudu. Kalau pembatal mandi, kadang kita enggak tergambar apa pembatal mandi. Yang ada adalah apa yang mewajibkan kita mandi. Maka tatkala kita melakukan hal tersebut, maka berarti kita telah terjatuh dalam hadas apa? Hadas besar. Ya. Ya, walaupun mungkin pengertian disampaikan oleh Syekh di sini cukup tepat, karena di sana ada perkara-perkara yang kita memang diwajibkan untuk mandi, tapi diperselisihkan oleh ulama, tapi tidak dikatakan itu kita berhadas. Contohnya ya, mandi Jumat. Ya, mandi Jumat itu sebagian ulama mengatakan wajib. Ya. Tapi apakah artinya kita berhadas saat kita tidak mandi Jumat? Ya, misalkan kita mau Jumatan, apakah tidak sah Jumatannya? Sah, ya. Cuman bagi ulama yang mengatakan mandi Jumat itu wajib, berarti kita telah melakukan dosa. Maka kita pahami saja apa yang disampaikan oleh Syekh, tunqidu ghuslahu, sesuatu yang membatalkan wudunya. Ya. Atau sesuatu yang mewajibkan untuk mandi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tidak setiap perkara yang diwajibkan untuk mandi berarti kita berhadas apa? Akbar, ya. Sehingga saat kita melakukan ibadah tertentu, ibadah apapun, kita wajib untuk mandi. Contohnya juga misalkan orang kafir masuk ke dalam Islam, ada ulama yang mengatakan wajib mandi. Ya, terus kalau tidak mandi bagaimana? Apakah dia dikatakan berhadas? Baik, selanjutnya Syekh di sini mengatakan raf'ul hadats wa ma fi ma'nahu. Apa yang dimaksudkan dengan wa ma fi ma'nahu? Mengangkat hadas atau mengangkat apa yang semakna dengan hadas. Jadi begini jemaah. Ketika seseorang itu berhadas, kemudian dia berwudu atau dia mandi, ya. Maka orang tersebut berarti hadasnya terangkat. Karena dia sebelumnya ada hadas. Pengertian thaharah itu ya, menghilangkan hadas, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Ya. Di sini pengertiannya mengangkat hadas atau mengangkat apa yang semakna dengan hadas. Ya. Kalau mengangkat hadas jelas. Ya, ada orang kencing kemudian wudu, terangkat hadas asgharnya. Ya. Dan terus di sini pengertiannya mengangkat apa yang semakna dengan hadas. Bukan mengangkat hadas. Ya, di sini saya menjelaskan contohnya orang sudah berwudu. Ya. Orang misalkan sudah berwudu. Kemudian setelah itu ya, saya bacakan saja apa yang diterus ini. Famatsalan tajdidul wudu, ya, memperbaharui wudu. Persis apa yang saya sampaikan tadi. Jadi kita tadi maghrib wudu. Kemudian saat mau sholat isya, boleh apa tidak berwudu? Boleh. Ya. Saat kita berwudu ini namanya taharah apa bukan? Taharah. Apakah itu mengangkat hadas? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak berhadas. Ya. Maka walaupun kita berwudu, walaupun kita melakukan aktivitas wudu, ya. Ini tetap dikatakan taharah sekalipun wudu kita itu bukan untuk mengangkat hadas yang ada pada diri kita. Ya. Termasuk juga saya menjelaskan di sini orang yang sholat subuh, orang yang berwudu, kemudian dia sholat subuh. Kemudian pada hari raya Id, ya, pada hari raya Id, ya, setelah sholat subuh dia mandi sunnah untuk sholat Id. Mandi sunnah untuk sholat Id. Mandi sunnah ini fi haqqi thaharah. Ini juga disebut dengan thaharah. Istilahkan dengan thaharah, bersuci. Tapi apakah bersucinya dia itu untuk mengangkat hadas? Tidak. Tapi fi makna raf'il hadas dikatakan mengangkat apa yang semakna dengan hadas, gitu ya. Atau dibahasakan oleh beliau fi makna raf'il hadas, semakna dengan mengangkat hadas. Ya. Jadi jangan bingung ya ketika ada pengertian seperti itu, mengangkat hadas semua saya paham. Ya, tapi kok wa ma fi ma'nahu itu apa maksudnya? Mengangkat apa yang semakna dengan hadas. Ya, maksudnya tadi ketika seseorang itu melakukan aktivitas-aktivitas bersuci yang biasanya dipakai untuk mengangkat hadas, ya, dia diperbolehkan sekalipun dia tidak berhadas. Dan ini dikatakan ya mengangkat apa yang semakna dengan hadas, bukan hadas. Baik, selanjutnya zawalul khabas, menghilangkan najis. Ya, pengertian thaharah menghilangkan najis. ada najis kemudian dihilangkan, itu namanya thaharah juga. Ya. Baik. Nah, kemudian dalam pengertiannya saya mengatakan zawalul hadath au zawalu hukmihi, ya, tadi ya. Dan pengertian beliau wa zawaa au zawalu hukmi dzalik, zawalu khabath au zawalu hukmi dzalik, menghilangkan najis atau menghilangkan hukum najis. Nah, apa makna menghilangkan hukum najis? Makna menghilangkan hukum najis itu jamaah begini. Ketika seseorang buang hajat, ya, lalu dia menghilangkan atau beristinja, berbersih dengan air, najisnya hilang apa tidak? Najisnya hilang. Ada cara istinja yang kedua, namanya istijmar. Ya, istijmar itu beristinja, berbersih setelah buang hajat dengan menggunakan batu. Ya, atau yang semakna dengan batu seperti tisu, ya, dan hal-hal yang membersihkan. Ketika itu dihilangkan pakai batu, kira-kira najisnya 100% hilang apa tidak? 100% hilang apa tidak? Ya. Batu dengan air itu lebih bersih mana? Air. Kalau air bisa hilang. Ya. Tapi kalau batu tidak 100% hilang. Ya. Nah, ini juga dikatakan thaharah. Makanya dalam pengertiannya zawalul khabath, menghilangkan najis atau menghilangkan hukum dari najis. Ya, baik, selanjutnya. Ini baru pengertian ini. Babul miyah, bab air. Awalan babu al-miyah wa fi dhabitun wahidun. Dalam pembahasan air ini ada satu dhabit. Dhabit itu ada satu ketentuan. Ya. Apa ketentuan itu? Aqsamul miyahi salasatun. Jadi dalam pembahasan babul miyah ini ada satu dhabit. Kan ini dibahasakan oleh Syekh Wahid. Ya. Bab yang pertama, babul miyah. Wa fi dhabitun wahidun, yakni aqsamul miyahi salasatun. Ya, sampai iqamah ya. Pembagian air itu ada tiga. Yang pertama tahurun, air tahur. Wa huwa al-baqi ala khilqatihi, yaitu air yang masih tetap sesuai dengan awal penciptaannya. Ya. Air yang masih tetap sesuai dengan awal penciptaannya. Maksudnya, air yang muncul dari langit ataupun yang turun, atau air yang turun dari langit ataupun yang muncul dari tanah. Ya. Air yang turun dari langit ataupun yang muncul dari tanah. Selama dia masih sesuai, masih sama, ya, tidak ada perubahan sebagaimana awal kemunculannya, maka disebut dengan air tahur. Ya. Air tahur itu suci dan mensucikan. Tahir fi nafsihi al-mutahhir li ghairihi. Suci zatnya dan bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Dan pensyarah di sini beliau menyebutkan kenapa air suci atau air tohur, suci dan mensucikan, itu yang bisa dipakai untuk bersuci. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang tahur. Tadi ya, jenis air pertama. Kami turunkan dari langit air yang tahur, yakni suci zatnya dan bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Nah, apa dalil hanya air tahur yang bisa dipakai untuk bersuci? Dalilnya firman Allah tadi surat Furqan ayat 48, Kalau dalil hanya air taur yang bisa dipakai bersuci adalah surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bih. Ya. Dan dia mengeluarkan dan dia menurunkan kepada kalian dari langit air untuk mensucikan kalian dengan itu. Dia menurunkan air dari langit untuk mensucikan kalian dengan air itu. Maka jamaah sekalian, fa'alimna min hadhil ayat annal ma' alladhi yanzilu minas sama' walladhi yutahhir aw walladhi yutatahhuru bih. Dari sini kita mengetahui bahwa air yang diturunkan dari langit itulah air yang bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Termasuk juga disebut dengan air tahur adalah air laut. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan huwa tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Ya. Air laut itu suci dan mensucikan dan halal mayitnya, bangkainya. Demikian pula air yang muncul dari tanah. Ketika Nabi SAW ditanya tentang suatu mata air sumur, ya, Nabi mengatakan al-ma'u tahirun la yunajjisu syai. Air itu suci dan tidak ternajis oleh sesuatu apapun. Ya, tapi kalau ini dalil tentang air suci, ya, kalau air suci mensucikan, saya kira sudah cukup itu. Ya, dalam kitab yang lain disebutkan itu air yang turun dari langit dan air yang muncul dari tanah. Jangan sampai difahami ketika membaca dhabit ini atau ketentuan ini, ya, air tahur adalah yang masih tetap sama sesuai dengan awal penciptaannya. Akhirnya dia mengatakan kalau begitu air kelapa muda suci dan mensucikan, kan masih sama. Enggak, karena dia tidak turun dari langit, tidak pula muncul dari tanah, tapi dia muncul dari buah. Nah, ini nanti hukumnya suci, bukan mensucikan. Ya, enggak bisa orang wudu dengan pakai air kelapa, itu enggak bisa, ya. Yang diminum oleh. Yang kedua, tahirun, air tahir. Apa itu air tahir? Air tahir adalah alladhi khalatahu tahirun fa akhrajahu an itlaqihi. Ya. Air tahir adalah air yang asalnya dia air yang tahur, jemaah. Ya, air yang tahur asalnya. Tapi dia khalatahu tahirun, tercampuri oleh benda suci. Ya. Ya, air yang tahur suci mensucikan tercampuri oleh benda suci. Ya. Fa akhrajahu an itlaqihi. Lalu setelah itu campuran suci ini mengeluarkan dia dari penamaan air mutlak. Mengeluarkan dia dari penamaan air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu air saja. Namanya air mutlak. Ya, bukan air muqayyad. Kalau air muqayyad itu air yang sudah dikasih embel-embel. Ya. Makanya dalam syarahnya, ya, Syekh di sini mengatakan, ya, saya bacakan. Beliau di sini misalkan mengatakan air itu dikasih perasan air buah misalnya, atau dikasih apalah, maka keluar dari kemutlakannya. Ya. Idza nadarta ilaihi la taqulu abadan innahuma. Kalau kau lihat pada air yang sudah kecampur itu, kau tidak akan mengatakan itu air. Walakin intaqala an sifatil asliyah. Tapi sudah berpindah. Apa sifat asli dari air? Laha thalathatu awsaf. Air itu punya tiga sifat. Al-laun, warna, wa ta'am, rasa, wa ra'iha, bau. Ya, jadi ini sifatnya itu antum jangan bisa lihat sifat asli air itu tiga. Warnanya, rasanya, kemudian apa? Baunya. Ya. Fala taghayyarat hadhil awsaf ats-tsalatsah mujtami'ah. Kalau warna, bau dan rasa ini berubah, ya, tiga-tiganya langsung intaqala al-ma' min kauni tahuran ila ayyakuna tahiran. Berubah dari hukum air tahur menjadi air tahir. Paham ya? Jadi gini, ini air tahur, kemasukan benda yang suci. Kemudian dia merubah atau memindahkan sifat aslinya. Warnanya, baunya, rasanya, tiga-tiganya berubah dengan sebab benda suci itu. Maka air ini tidak menjadi tahur lagi, tapi sudah berubah menjadi apa? Tahir. Contoh, dikasih teh. Dikasih teh. Warna berubah? Berubah. Bau berubah? Berubah. Rasa berubah? Berubah. Berarti jadi air. Ya, kalau sudah berubah pasti akan berpindah nama. Ya. Makanya di sini para ulama menyebutkan seandainya tidak menjadikan dia keluar dari penamaan air mutlak, itu masih suci dan mensucikan. Saya kasih contoh lagi. Di kamar mandi kita kasih sabun. Kemudian baunya berubah. Rasanya berubah. Warnanya berubah. Tiga-tiganya sekaligus berubah. Berarti air itu menjadi air apa? Sabun. Kalau tadinya suci dan mensucikan, setelah kemasukan sabun menjadi air suci. Tapi kalau tidak sampai keluar dari kemutlakan air, masih disebut air saja, tidak dikasih embel-embel, karena memang tiga sifat itu tidak berubah secara bersamaan, maka air tersebut tetap bisa dipakai wudhu. Contohnya misalkan kita kadang kalau di bak mandi ada sabun di permukaannya gitu kan. Nah, ini apakah masih bisa berwudhu di situ? Jawabnya masih bisa. Ketika apa? Air tersebut masih disebut air saja, belum disebut air sabun. Gitu ya. Last, untuk yang ketiga insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya sebentar. Wallahu taala alamu bissawab.